Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa ba'd, ikhwati fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita pada malam ini, masuk masalah yang ke-63, 64, 65, 67, 66, 67. Jadi dijadikan satu dari sekian masail, yaitu ramyuhum ahlil haq bimahum tara'um min. Di antara manhaj dan akhirnya orang-orang jahiliyah itu menuduh ahlul haq dengan tuduhan-tuduhan yang batil dan keji, sementara ahlul haq berlepas diri dari tuduhan tersebut. Ya, tuduhan mereka orang-orang jahiliyah kepada ahlul haq, tuduhannya batil, keji, dalam keadaan ahlul haq berlepas diri dari kebatilan dan kejian tersebut. Ramyuhum ahlil haq bisifatiz zamimah, ramyuhum iyahum bil fasad fil ard kama fil ayat, wa bi intiqasi dinil malik wa alihatihi wa tabdil din. Yuk, sekian banyak tuduhan mereka ahlul jahiliyah kepada ahlul haq, yaitu memberikan sifat-sifat zamimah, sifat-sifat yang tercela, dan menuduh ahlul haq itu membuat kerusakan di muka bumi. Seperti yang tertera dalam ayat Al-Quran, nanti akan dibahas di bawah ini. Dan menuduh ahlul haq itu merusak agamanya raja, malik, penguasa, dan sesembahan-sesembahannya. Dan menuduh ahlul haq mengganti agama. Baik. Dari sekian poin ini akan dijelaskan oleh Syekh Hafizahullah satu persatu. Kata beliau, Hafizahullah Syekh Fauzan, min manahiji ahli jahiliyah kadzalik, juga termasuk dari manhaj-manhaj ahlul jahiliyah adalah annahum la yaktafuna bisyakwa ila ashabil quwwah wal intiqam bal yasifuna ahlal iman bil mufsidin fil ardh kama qalu li fir'auna atadharu musa wa qaumahu li yufsidu fil ardi. Mereka orang-orang jahiliyah tidak cukup ketika menghadapi ahlul haq mengadukan permasalahannya kepada orang yang punya kekuatan dan orang yang memiliki kemampuan untuk membalas. Tidak cukup. Tapi juga mereka ahlul jahiliyah mensifati ahlul haq, ahlul iman, yaitu sebagai perusak di muka bumi ini. Seperti yang dikatakan oleh para penasehatnya Fir'aun, orang-orang dekatnya Fir'aun kepada Fir'aun, atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi, wahai Fir'aun, kata mereka, orang-orang elitnya Fir'aun, apakah kamu membiarkan Musa dan kaumnya membiarkan hidup, membiarkan ada di muka bumi ini untuk merusak bumi ini. Sayangkan. Antum melihat. Melihat ayat ini dan melihat fenomena yang menimpa di masa sekarang. Sammu al-islaha isadan. Mereka menamakan islah Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya pasti membuat islah, pasti membuat perbaikan di dunia, pasti. Karena itu utusan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah utusan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Allah, pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka pasti membuat perbaikan di muka bumi ini. Namun mereka menyebutkan perbaikan yang akan dilakukan oleh Nabi Musa dan yang sedang dilakukan oleh Nabi Musa sebagai bentuk pengrusakan di muka bumi ini. Ini ahlul jahiliyah. Wal haqqu wa al aqs. Yang benar sebaliknya. Naam, anna ahlal anal iman wa tauhid islahun fil ardi. Bahwa keimanan dan tauhid itu justru malah membuat islah, kebaikan, ketenteraman, kemakmuran di muka bumi ini. Wa anal kufra wal ma'asi wal fusuq wal zulm wa tughyan ifsadun fil ard. Sementara kekufuran, maksiat, kefasikan, kezaliman melampaui batas-batas hukum-hukum Allah SWT, itu justru yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Naam zahara al-fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Barakallahu fikum. Falladhi 'alaihi Musa wa qaumuhu islahun. Yang pasti ada pada Nabi Musa dan kaumnya Nabi Musa adalah islah, mengadakan perbaikan. Walladhi 'alaihi Fir'aun. Walladhi 'alaihi Fir'aun wa qaumuhu ifsadun. Dan yang pasti ada pada Fir'aun dan kaumnya Fir'aun, pengikutnya Fir'aun, adalah membuat kerusakan. Itu yang pasti di muka bumi ini. Lakinnahum 'akasu al-amr. Namun mereka memutarbalikkan fakta. Fasamul islah ifsadan, mereka menamakan islah, perbaikan itu sebagai kerusakan. Wahada da'bul kufar wal musyrikin wal munafikin da'iman. Ini yang harus digaris tebeli. Cara memutarbalikkan fakta, ya, cara menuduh ahlul haq dengan berbagai kebatilan-kebatilan, ini caranya yang terus-menerus sampai hari kiamat yang dilakukan oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dan orang-orang munafikin. Paham? Mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafikin. Selalu demikian. Antum lihat bagaimana musyrikin yang ada di zaman sekarang. Tuduhan apa yang mereka tuduhkan kepada ahlus sunnah? Omongan kotor apa yang mereka sampaikan kepada ahlus sunnah? Ketika ahlus sunnah berusaha untuk menegakkan tauhid dan memerangi bid'ah-bid'ah. Ucapan kotor dan keji apa yang mereka sampaikan? Berbagai macam bentuk umpatan dan omongan-omongan kotor keluar dari mereka. Gelar-gelar yang na'udzubillah min dzalik diberikan kepada ahlus sunnah. Ketika ahlus sunnah betul-betul berusaha untuk mendekatkan tauhid, memerangi syirik dan kebid'ahan-kebid'ahan yang dijalani mereka. Naam. Karena Nabi tadi, lihat ayat ini, lihat keterangan Syekh, dan lihat fenomena yang terjadi di zaman sekarang. kan begitu. Ikhwati fid din, a'adzakumullah. Kata Syekh Habibullah yusammunal muslimin wad'at ila Allah ala basirah wa yusammunal mu'minin al muwahhidin alladzina yad'una ila tauhidillah wa ibadatihi wa yusammunahum bil mufsidina bil ard. Mereka orang-orang jahiliyah, tentunya yang segaris juga dengan jahiliyah. Nah, pecahannya, pengikutnya, pengekornya jahiliyah, mereka mengistilahkan orang-orang yang muslih, orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang beramal soleh, dan dai-dai kepada Allah di atas ilmu, orang-orang mukmin yang muwahhidin ahli tauhid, yang mereka menyuruh kepada tauhid, ibadahannya kepada Allah murni, dianggap oleh mereka perusak di muka bumi ini. Ya kan? Nah, tidak segan-segan mereka menyatakan berbagai macam bentuk ungkapan-ungkapan yang kotor kepada ahli sunnah yang berusaha untuk menegakkan tauhid dan memerangi syirik dan bid'ah. Bahkan mereka melaporkan, ini melaporkan kepada penguasa dan yang lainnya, kalau enggak mereka yang akan beroperasi sendiri. Kalau enggak disambut, maka kita yang akan bergerak. Coba, siapa yang bergerak dan siapa yang menciptakan operasi? Ahlu tauhid, ahlu sunnah. Sebenarnya orang-orang kafir? Enggak. Bukan target mereka. Oh, kemalah dibela, dijaga. Nah, wahada syai'un mustamir binnas ila yaumil qiyamah. Kondisi perbuatan orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir, orang-orang musyrikin dan munafikin ini untuk selantiasa menjatuhkan, menuduh tuduhan yang batil, dan memberikan gelar-gelar yang batil itu terus-menerus sampai hari kiamat. Yang enggak mungkin bertemu antara ahlu tauhid dengan ahlu syirik, enggak akan ketemu. Antara ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah enggak akan ketemu. Antara ahlu haq dengan ahlu batil enggak akan ketemu. Makanya ketika saya Soleh Fauzan dalam kesempatan lain ditanya Habibullah, apakah benar lafaz salafiyah itu yufarrik? Lafaz yang memecah belah umat. Kata saya, "Na'am." Benar. Salafiyah itu yufarrik bainal haq wal batil. Nah, salafiyah itu ahlu sunnah ini memecah, memisah antara hak dan batil, antara syirik dengan kufur. Ini ahlu sunnah, salafiyah. Nah, mereka yang mengikuti salafus saleh, para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memahami Quran dan Sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Al-Quran dinamakan Al-Quran Al-Furqan, li'annahu yufarriqu bainal haqq wal batil. Al-Qur'an dinamakan Al-Furqan karena memisah antara hak dengan yang batil. Ikhwati fid din, a'azan wa jazakumullah. Ahlul kufur, kata Syekh Habibullah, wa dhulm wa tughyan yusammuna muslihin bil mufsidin. Mereka ahlul kufur, ahlul zalim, orang-orang yang aniaya, orang-orang yang melampaui batas, mengistilahkan orang-orang soleh, orang-orang yang mengadakan perbaikan di muka bumi ini dengan tauhid dan iman, itu dengan mufsidin, perusak. Wahada munhadarun minal qurunil ula min waqti fir'auna wa qawmihi. Ini muncul di kurun yang pertama di zamannya Fir'aun dan kaumnya. Wa hadza la yadhurru ahlal iman. Ya. Tuduhan mereka, umpatan mereka, cacian mereka, gelar-gelar yang keji yang mereka sampaikan kepada ahlul haq, ahlul iman, la yadhurru ahlal iman. Tidak memudaratkan kepada ahlul iman. Nah, kenapa? Karena ciri khas Taifah Mansurah, golongan yang selamat, Ahlus Sunnah, la yakhafuna laumata laim, tidak ciut, tidak takut celaan orang yang mencela. Nah, walayadhuru ahli islah, dan tidak akan memudaratkan kepada ahli islah, orang-orang mukmin yang senantiasa membuat islah di muka bumi ini. Wa in lukibu bima lukibu, walaupun diberi lakop, diberi gelar, apapun gelar yang mereka buat. Nah, fakam lakobu ahlal haq wa du'at ilallah bishana'ah, berapa banyak mereka memberikan gelar kepada ahlul haq dan orang-orang yang berdakwah kepada Allah dengan gelar-gelar yang syani'ah, yang keji. Syekh Rabi Hafizullah di 7 Murji'ah. Tidak ada kerjaan. Ya. Ahlul bid'ah, hizbiyun, ahlul batil, ketika kalah dalam hujah, itu keluar ngawurnya dan keluar bantah-bantah pribadinya. Nah, Syekh Albani dituduh Murji'ah. Nah, itu mereka al-hal batil, al-bid'ah. Laqabu Syekh al-Islam Ibn Taymiyyah bi al-qab syani'ah. Mereka memberikan lakop, gelar, julukan kepada Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah adalah gelar-gelar yang syani, yang kecil. Walaqabu Syekhul Imam Muhammad bin Abdul Wahab bi al-qab syani'ah, dan memberikan gelar kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dengan gelar-gelar yang kecil pula. Nah, ikhwati bid-din, apa gelar yang diberikan oleh mereka kepada Ibnu Taimiyah? Apa yang diberikan oleh mereka gelar kepada Syekh Abdul Wahab? Khawarij. Nah, tidak masuk akal. Iya kan? Ngawur. Nah, Ahlus Sunnah sekarang ini, nah, ketika berusaha untuk baik, untuk berusaha menegakkan tauhid, menegakkan sunnah, memerangi syirik dan bid'ah, sudah dilihat berjenggot, pakaiannya di atas mata kaki, teroris. Hati-hati itu teroris. Kok tahu kamu? Iya, saya tahu. Ciri-ciri teroris itu seperti itu, pakai jenggot, pakaian yang datang terakhir, jualan herbal, rumah kontrak. Ini dimasukkan dalam koran-koran yang demikian. Makanya, barakallahu fikum, kasus demi kasus, dituduhkan kepada kita. Ketika tidak terbukti, segera beralih kepada yang lain. Yaitu, apa? Ahmadiyah. Nah, dan itu mereka di berbagai daerah dituduh-tuduh yang tuduhannya kecil. Kalau mungkin boleh cerita satu kasus dari sekian kasus di antara kita Ahlus Sunnah insyaallah ta'ala, ketika ngontrak di satu tempat, ya di wilayah Malang. Rumah itu kotor, kotor sekali. Tingkat begitu kotor. Ini dibuat tempat taklim, rumah ini. Murah karena kotornya. Yang sekitar 10 sampai 15 juta, ini dikasih 7 juta. Wah, kotor, kotor pol. Tidak ditempati tahun ke berapa? Digaji 7 juta. Kurang lebih waktu itu. Kalau ikhwan-ikhwan yang bersihkan kan kurang bersih. Lah ngajaklah istrinya pakai cadar, keponakannya pakai cadar, adiknya pakai cadar, wanita, untuk membersihkan biar cepat. Pas satu pekan. Nah tentunya Ahlus Sunnah harus terdepan urusan memberitahu kepada RT RW. Itu Ahlus Sunnah. Jangan meremehkan dalam bab ini. Setelah kurang lebih satu pekan bersih rumah sudah mau ditempati, datang ke RT-nya. Ketika itu bertiga. Nyampe di rumahnya, di depan rumahnya, di pintunya itu bilang, "Bapak yang menempati tempat baru itu, rumah baru?" "Iya." "Iya." "Sudah sepekan masyarakat sini resah. Bapak mau ke sini dalam rangka apa? Dalam rangka saya sebagai RT atau dalam rangka saya sebagai orang muslim?" RT-nya bilang begitu. "Ya dua-duanya. Dua-duanya sebagai RT juga sebagai seorang muslim. Karena Ahlus Sunnah selalu melaporkan diri. Kemarin itu karena kotor dibersihkan sehingga gak sempat untuk lapor. Sekarang ini mau ditempati. Ini mau lapor." "Oh gitu. Mohon maaf ya." "Ya gak apa-apa. Duduk sini aja di teras. Lebih dingin." "Jadi gak dipersilakan masuk ke rumahnya?" "Oh boleh, gak apa-apa. Pokoknya gak mencelakakan kami." "Ya, duduk di luar. Di teras, di luar. Ingat, ini sudah mulai ngamuk-ngamuk dari awal ini." "Ingat, Malang secara umum dan daerah sini secara khusus itu kondusif. Kita tidak ingin kejadian seperti kejadian Batu. Tahu Batu? Apa kok begini? Air bin? Apa? Ini sudah, hah? Iya. Baru ininya ada dalilnya kita. Jangan begini kok, apa? Nah itu sah. Jangan. Nah, kejadian siapa? Azhari terus yang di apa? Yang dibunuh ya. Loh, itu teroris, itu aliran sesat. Kita berlepas diri dari aliran sesat itu, dari teroris tersebut. Jangan bapak tuduhkan ke kita." Bingung dia. "Kita juga pernah kecolongan," kata RT ini. "Di masyarakat kita, RT kita ini, orang eksklusif, gak mau bergaul." "Itu LGII sesat juga." "Loh, bapak kok tahu?" "Belajar agama, nyari ilmu, tahu yang dibantu itu sesat teroris karena belajar. Tahu yang eksklusif itu LGII, belajar, nyari ilmu, bukan nyari dunia." "Terus bapak apa kalau gitu?" "Makanya orang itu tanya dulu, jangan menghukumi." "Terus bapak apa?" "Saya, ya, Ahlus Sunnah." "Enak kalau ngomong gitu. Enak aja. Jawaban paling selamat ya Ahlus Sunnah itu." "Dari tadi kan gimana ya terus ini?" Iya. "Ahlus Sunnahnya kami dengan bapak berbeda." "Maksudnya?" "Ahlus Sunnah kami ini berusaha untuk tauhid, merangi syirik, sunnah, merangi bid'ah, itu." "Maksudnya?" "Maksudnya, bapak sebagai RT jangan bermimpi kami diundang acara-acara yang bid'ah untuk datang. Jangan mimpi." "Bingung deh. Acara apa? Acara yang biasa bapak kerjakan." kita enggak akan datang dan kita siap mempertanggungjawabkan penolakan kita dan tidak datang kita secara dunia akhirat kita. Apa itu? Rapat bunda, rapat RT kalau enggak ada kemaksiatan ini kita datang. Kerja bakti. Kerja bakti itu berapa orang Pak yang keluar satu rumah? Satu orang, kita lima. Lima ya kan, ikut-ikut kan banyak tinggal di situ. Lima. Terus acara apa? Acara ritual ibadah yang Bapak kerjakan itu loh. Yang bid'ah itu loh, kita enggak mau datang. Nyebut. Tahlilan, iya. Yasinan, iya. Itu enggak mungkin kita datang. Dan siap untuk berdiskusi dengan Bapak. 20 jam terbuka rumahnya. Dan Bapak kalau sampai seperti ini, Pak laporkan. Sudah tidak beradab kepada masyarakat ini. Dari tadi sudah marah-marah terus. Diam. Soalnya anu-anu. Jangan anu. Tanya dulu. Yang baik. Ngajari baik kepada masyarakatnya. Tanya, mas sampean ini mau tinggal di sini apa enggak? Apa salahnya? Mas tolong KTP-nya, apa salahnya? Mas begini, apa salahnya? RT itu mengayomi, bukan seperti ini sikapnya. Arogan kayak gini. Tuduhan teroris, tuduhan LGII, macam-macam. Ini mengambil contoh dari sini. Ini satu kasus, dari sekian kasus. Coba enaknya mereka duduk. Kalau saya ditanya mereka teroris itu apa? Enggak paham. Apa teroris? Mboyo, itu paling. Padahal teror yang paling besar, paling sesat ruwet, ya Rafidho. Baru Khawarij. Si Rafidho, baru Khawarij. Dari pendirinya sudah berbeda. Yang satu adalah Yahudi. Si Rafidho itu. Tuh, masa apa tahu dia? Jadi emosi dulu. Ikhwati bidin, a'adzakumullah, itu julukan-julukan mereka ya gitu. Entah apa lagi. Kalau masalah itu agama baru itu begini itu biasa. Nah, ikhwati bidin, a'adzakumullah. Demikianlah mereka memberikan gelar kepada Syekh Muradul Wahab adalah seorang khariji, khawarij. Wa annahu yuridu an yughayyira aqidatan nas. Katanya dia, katanya mereka ini ahlul batil ini, ikut Syekh Muradul Wahab itu ingin merubah akidahnya orang lain. Merubah akidahnya orang lain. Wa yukafirun nas, dan suka mengkafirkan orang lain. Tuh. Ila akhiri ma yaqul akhra ma yaqul. Nah, dan masih banyak lagi apa yang mereka ucapkan untuk ahlul, untuk Syekh Muradul Wahab. Berbagai macam tuduhan-tuduhan kecil dilemparkan kepada beliau. Nah, mimma huwa mawjudun fi kutubihim minal ithamat, ittihamat, wa tazwir wa syar. Hada mawkifuhum min kulli muslih. Ucapan mereka yang keji itu kepada ahlul haq, kepada ahlus sunnah, itu tertera dalam kitab-kitab mereka. Yang penuh dengan tuduhan-tuduhan, pemutarbalikan fakta, kejelekan. Nah, itulah memang sikap mereka terhadap setiap yang berada di atas al-haq, iman, tauhid, dan melakukan perbaikan di muka bumi ini dengan berbagai macam tuduhan yang kecil. Wa amma ramyuhum iyahum bi intiqasi dinil malik kama qala ta'ala wa yadharuka alihatu wa alihataka kama qala ta'ala inni akhafu an yubaddila dinakum. Coba. Adapun tuduhan mereka ahlul jahiliyah kepada ahlul haq, ahlul iman, ahlul tauhid, yaitu ingin merusak agamanya raja atau penguasa. Naam. Seperti firman Allah, wa yadharaka wa ahliyataka, bahwa Nabi Musa itu nanti alaihissalam itu ujung-ujungnya akan meninggalkan kamu dan sesembahan kamu. Ini aku khawatir Musa datang dengan Musa ini untuk mengganti agama kalian. Mimma alahi ahlul jahiliyah wa man tashabbah bihim. Ini penting kata-kata wa man tashabbah bihim. Inilah hakikat ahlul jahiliyah dan yang serupa segaris dengan ahlul jahiliyah. Wahwa apa itu? Tahridu ashabis sultah alal mu'minin wa du'at ilallah alal basirah wa man hadis salim bi annahum yusiduna ala ashabis sultah. Tuduhannya apa? Tahrir. Kalau bahasa kita ngompori penguasa ya terhadap kaum mukminin dan dai kepada Allah di atas ilmu dan manhaj yang lurus ini, bahwa kaum mukminin dai ilallah ala basirah yang manhajnya lurus itu merusak penguasa. Ini kata mereka. Merusak penguasa dan merusak agama penguasa dan merusak siasat penguasa. Ila nasahuhum wa arsyaduhum ila mabihi solah. Ila mabihi solahahum wa solaha mulkihim. Kama qala ta'ala hikayatan an ali fir'aun. Mereka tuduhkan demikian itu ketika kaum mukminin, ketika da'i ilallah ala basirah dan yang bermanhaj lurus menasihati penguasa, memberikan petunjuk kepada penguasa, nasihat-nasihat, ungkapan-ungkapan yang baik demi kemaslahatan mereka dan kemaslahatan kekuasaan mereka, itu dituduh berbagai macam tuduhan tadi itu, bikin kerusakan. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ketika menceritakan tentang Fir'aun dan kaumnya. Wa ma sa'u bihi 'inda Fir'aun min al-washaya, dan apa yang dilakukan oleh Fir'aun dari kedustaan-kedustaan itu. Lima da'ahu Musa alaihissalam, ketika Nabi Musa mendakwai mereka untuk beribadah kepada Allah saja, tidak syirik kepada Allah. Naam allati fi salahu wa salahu mulki wa salahu ra'iyati, di mana Nabi Musa alaihissalam menyeru demi kemaslahatan negaranya, kemaslahatan rajanya, kemaslahatan rakyatnya. Qalu, mereka menyatakan Fir'aun dan pengikutnya itu, inna kepada Nabi Musa alaihissalam, innahum yusidun nas alaika, kata mereka, Musa dan kaumnya ini sesungguhnya merusak umat manusia, naam, atas kekuasaan dan rajamu kepada Fir'aun. Ini penyakitnya yang paling buruk ini bitonahnya, jadi penasihatnya Fir'aun, pembisiknya Fir'aun. Kalau sudah pembisiknya, penasihatnya, orang-orang yang dekatnya Fir'aun ini ruwet seperti itu, Fir'aun terpengaruh. Dan demikianlah, suatu negeri, penguasa, presiden atau siapapun yang sekelilingnya dia itu orang-orang ruwet, na'udzubillah, bakal muncul yaitu ketetapan-ketetapan yang batil. Makanya kita doakan negeri kita, mudah-mudahan Allah kasih hidayah dan diberikan, ya, mereka penguasa kita diberikan fitonah, orang-orang dekat nanti, orang-orang yang soleh juga, agar keluarnya itu baik, mendoakan kebaikan kepada pemerintah kita. Wala yakunu laka rubiyah wala ilahya lanas, itu di kompor-kompor itu. Nah, nanti ya kalau bahasa kita, nanti Musa dan kaumnya ini bakal meninggalkan kamu, bakal meninggalkan rububiyah kamu dan uluhiyah kamu. Orang lain wis gak nganggep kamu, ninggalkan sesembahan kamu, wis kamu hina. Itu yang diinginkan oleh Musa nanti dan kaumnya. Wa yaquluna an-nas min ibadatika ila ibadillah, dan memalingkan orang-orang itu dari beribadah kepada kamu menuju ibadah kepada Allah. Itu nanti Musa dan kaumnya. Makanya jangan mau itu. Firaun jangan mau. Wis ketno wis mereka buduan anu gitu. Maunya. Hadza min babi irra'il fir'un bi annahu in taraka haula fa innahum sayusrifun nas an ibadatihi wa rububiyatihi. Naam, itulah termasuk naam tertipunya Fir'aun. Kalau seandainya naam dibiarkan Nabi Musa dan kaumnya itu untuk terus berkuasa atau terus menasihati, terus naam berdakwah, maka orang-orang akan dipalingkan dari ibadah kepada kamu untuk ibadah kepada Allah, dari rububiyah kamu kepada Allah. Nah, dalam keadaan kamu menyatakan kepada mereka ana rabbukumul a'la, jatuh inti nanti. Kan Fir'aun menyatakan ana rabbukumul a'la, aku rob kalian yang paling tinggi, kata Fir'aun. Kalau tetap Nabi Musa dan kaumnya berada dan terus berdakwah, ucapan ente ini enggak ada harganya, kata pengikutnya Fir'aun. Nah, biasa lain ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, kata Fir'aun. Tidak ada ilah kalian selain aku, kata Fir'aun. Itu nanti akan jatuh kamu. Nah, so fafassaru da'watar rusul bi anha ifsadun fil ard. Mereka ahlul jahiliyah menafsirkan dakwahnya para rasul adalah sebuah kerusakan di muka bumi ini. Wa dal kufra islahun fil ard. Kekufuran itu justru malah, kata mereka, perbaikan di muka bumi ini. Wa hadza min qalbil haqa'iq. Ini merupakan pemutarbalikan fakta. Memutarbalikan fakta, hakikatnya diputar balik. Sudah wa minal hish lirra'i war ra'iyah, dan termasuk hish penipuan kepada ra'i pemimpin dan kepada rakyatnya. Wa ma aktsara hadza sin alladhi yakumu bi hadhihi al muhimmah asyaitaniyah al-yawm. Alangkah banyaknya model-model seperti ini, alangkah banyaknya tipe seperti ini, nah, di mana misi mereka itu adalah seperti misinya syaitan. Mimman yakudunan nas ilal hawiyah, yang menyeret dan menggiring umat manusia kepada hawiyah neraka. Wa yaqifuna fi wajhil muslimin. Nah, mereka berdiri di hadapan kaum orang-orang yang soleh dan menentangnya langsung. Nah, wa yuzawwiruna al-haqa'iq, dan mereka memalsukan al-haq. Mereka memutarbalikkan al-haq, memalsukan wayuharriruna bisultah, dan membuat penipuan kepada pemerintah penguasa. Wahum bitona kusu, mereka adalah penasihat-penasihat orang dekat-dekatnya pemerintah yang jelek. Alladzina yaquluna bainal mas'ulin wa baina qabulin nasihat. Mereka yang berusaha untuk memalingkan antara pemerintah itu, ya, dengan menerimanya nasihat. Terus diocak-acak, dikacak-acak oleh mereka. Nah, padahal barakallahu fikum, nasihat kepada ulil amri ini adalah perintah Allah, perintah Rasulnya, dengan cara yang syar'i, yang baik, Antum tahu Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, itu sering mengadakan pertemuan dengan raja. Bukan kayak mereka khawaris, ikhul muslimin keluar-keluar di mimbar-mimbar. Itu cara yang Islam berlepas diri. Didatangi. Dan kalau sampai tidak manut secara syar'i, tetap diturunkan rajanya. Dan pernah kejadian. Itu kan. Jadi bitonahnya itu penasihatnya orang-orang soleh. Ini Syekh bin Baz Ibnu Taimin ahlus sunnah. Nah, sebelum-sebelumnya itu pernah diturunkan. Nah, saya dimana saya terus tidak bisa, terus. Alas, ini turun. Turun. Pakai ilmu. Pakai ilmu. Allahumma aslih wulata umuri muslimin wa aslih bitanatahum waj'alhum hudatan muhtadin. Ya Allah, berikan kebaikan kepada pemimpin kaum muslimin, ulil amri, pemerintah-pemerintah muslim. Ya Allah, berikan kebaikan dan perbaikan penasihat-penasihat mereka, ulil amri, orang-orang terdekatnya. Dan ya Allah, jadikan mereka orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Engkau. Ini doa kita kepada pemerintah muslim. Wa amma ramyuhum iyahum bintikasi alihah al-malik kama fil ayat. Ada pun tuduhan mereka bahwa itu naam mengurangi atau merusak sesembahan raja atau penguasa, seperti dalam Al-Quran tadi, fa inna hadil mas'alah tabi'atun lima qoblaha mimma zakarallahu fil ayah min khabari ali fir'un. Masalah ini masalah yang mengikuti sebelumnya yang Allah sebutkan dalam ayat tentang berita tentang Fir'aun ketika mereka menyatakan kepada Nabi Musa, atadharu Musa wa qawmahu liyufsidu fil ardi wa yadharaka wa ma'u alihataka. Apakah engkau ini para penasihatnya Fir'aun, ini pengumumannya Fir'aun, apakah engkau mau meninggalkan Nabi Musa dan kaumnya di muka bumi ini, dibiarkan gitu dakwah terus dalam keadaan Musa dan kaumnya ini, kata mereka, Nabi Muhammad Nabi Musa, itu akan merusak bumi ini dan akan meninggalkan kamu wahai Fir'aun, dan meninggalkan sesembahan-sembahan kamu. Mau kamu biarkan seperti itu? Gengsi Fir'aun, oh gak bisa kan gitu. Nah, ya'muna uluhiyatika uluhiyataka ala nas wa ibadatahum laka. Ini yang dimaukan. Nah, jadi nanti orang-orang sudah enggak nyembah kamu lagi. Enggak ibadah kepada kamu lagi wahai Fir'aun. Nah, ya kulna anta laka sa'an. Kata mereka, cukup dipanas-panasi, dikompor-kompori. Kamu pemegang kekuasaan. Kamu yang menentukan. Ayo. Jangan takut gitu. Digitu-gitukan. Walaka udhmah fil ardh, dan kamu yang agung di muka bumi ini. Ini kata penasihat Fir'aun sama hadza. Fala taraktahum yad'una ila Allah tanaqqasuka 'inda an-nas. Kalau sampai kamu biarkan ya Musa dan kaumnya ini terus berdakwah kepada Allah, terus dibiarkan, maka orang-orang nanti akan menilai rendah kepada kamu. Wa arkhasuka inda an-nas, dan dinilai murah, rakhis. Dinilai murah, kemurahan kamu ini. Kan kok tadi gitu kan? Umat gitu. Hah? Fa anta badir bil qadha alaihim. Cepat selesaikan mereka. Eksekusi mereka. Itu maunya. Nah, min ajli antabqa laka haibatuka wa makanatuka, dengan harapan tetap kamu punya wibawa. Wibawa yang kafir, wibawa yang tuhyan itu. tetap Rabbu kubula, Rabb tetap disembah dan sebagainya. Wa hadza mil ghish. Ini termasuk ghish. Penipuan para Fir'aun. Wa ta'ridhihi lil halak, dan menjerumuskan Fir'aun pada kebinasaan. Ini penting ya, ikhwan. Pembahasannya itu. Nah, makanya kita selalu doakan negeri kita ini. Nah, doakan kebaikan terus agar diberi bitonah penasih-penasih dan pembisik-pembisik yang solihah. Kalau enggak, a'udzubillah min dzalik. Kan iya, a'udzubillah min dzalik. Berkeliaran aliran-aliran sesat. Kalau enggak, terus subur tumbuh. Na'udzubillah min dzalik. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pertemuan kita, masih ada kelanjutannya tentang masalah ini. Namun belum selesai. Mudah-mudahan Allah kasih kemudahan dengan izin Allah Subhanahu taala pada pertemuan yang datang. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.